إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalankan segenap aktivitas kita hingga kemudian kita dipertemukan berkumpul di tempat yang penuh dengan barokah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, taufik dan juga maghfirah. Ikhwan fiddin rahimakumullah, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan kajian kitab Adabul Mufrad untuk bagian yang pertama. Kitab Adabul Mufrad karya Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibnu Mughirah Ibnu Bardizbah atau yang lebih dikenal dengan sebutan Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Pembahasan kita kali ini sampai pada bab yanmi khairan bainan nas, bab orang yang berupaya untuk menumbuhkan kebaikan di tengah-tengah manusia. Qala rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Shalih. Imam Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Shalih. Qala haddatsani Al-Laits. Ia berkata, telah menceritakan kepadaku Al-Laits, Lais bin Sa'd. Qala haddathani Yunus, kata Lais, telah menceritakan kepadaku Yunus. An ibni Shihabin, dari ibnu Shihab. Qala akhbarani Humaid ibnu Abdurrahman. Ibnu Shihab berkata, telah mengabarkan kepadaku Humaid bin Abdurrahman. Anna ummahu, Ummu Kulthum, ابنة عقبة بن أبي معيط أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول. Kata Humaid bin Abdul Rahman, ibunya yaitu Ummu Kulthum, putri dari Uqbah bin Abi Mu'aid, telah mengabarkan kepadanya bahwa dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Laisal kadzabu alladhi yuslihu bainan nas." Orang yang dikatakan pendusta bukanlah orang yang berupaya memperbaiki hubungan di antara manusia. Fayaqulu khairan aw yunmi khairan. Di mana dalam upayanya itu dia selalu mengatakan perkataan-perkataan yang baik atau selalu berkeinginan untuk menumbuhkan kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan seperti ini. Ikhwan fillah rahimakumullah, ketika seseorang berupaya untuk menciptakan hubungan baik antar manusia, tentu ada hal-hal yang dilakukannya. Misalnya mendatangi satu pihak, kemudian menyampaikan kata-kata yang baik, setelah itu datang lagi kepada pihak yang lain, melakukan hal yang sama, menyampaikan kata-kata yang baik, sehingga antara pihak atau dua pihak yang didatanginya itu hubungannya tetap baik, menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, sebagai contoh sederhananya, datang kepada satu pihak mengatakan bahwa seandainya kita menyampaikan salam kepada mereka, pihak yang lain, tentu mereka akan sangat senang. Kemudian setelah itu datang kepada pihak yang lain pun menyampaikan hal yang sama. Pada akhirnya masing-masing semakin dekat hubungannya. Nah, qalat walam asma'hu yurakhasu fi syai'in mimma yaqulu an-nasu min al-kadhib illa fi thalathin. Kemudian Ummu Kulthum ibnata Uqbah bin Abi Mu'aid, beliau mengatakan, aku juga tidak pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan keringanan bagi seseorang untuk berdusta kecuali dalam tiga perkara. Yang pertama adalah al-islahu bainan nas, orang yang berupaya menjaga hubungan antar sesama. Kemudian berikutnya yang kedua, wa haditsir rajuli imra'atahu, suami yang berbicara kepada istrinya. Wa haditsul mar'ati zaujuha, dan yang ketiga, seorang istri yang berbicara kepada suaminya. Suami istri ini berupaya untuk menjaga hubungannya dengan baik. Jadi kadang-kadang seorang istri memberikan pujian kepada suaminya, meski dalam perkara yang sebetulnya tidak harus mendapatkan pujian. Demikian juga sebaliknya, suami memuji istrinya. Ini upaya untuk apa? Untuk menjaga langgengnya rumah tangga. Jadi dalam tiga perkara inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan bagi seseorang untuk melakukan kedustaan. Tapi ingat, kedustaan yang dimaksud ini bukan kedustaan seperti kedustaan yang biasa dilakukan oleh banyak orang. Artinya tetap ada satu sisi kebenarannya. Ada satu sisi kebenarannya. Nah, yang pertama adalah al-islah bainan naf, orang yang mengupayakan terciptanya hubungan baik antar sesama. Kemudian yang kedua, suami yang berbicara kepada istrinya. Dan yang ketiga, seorang istri yang berbicara kepada suaminya. Sekali lagi, suami istri melakukan hal tersebut dalam rangka menjaga hubungan. Dan ada tiga perkara yang penting. Ada tiga perkara yang penting untuk bisa menjaga keutuhan rumah tangga. Ini disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah at-ta'aruf. Suami dan istri harus saling mengenal. Harus saling mengenal dengan baik. Suami mengenal seperti apa karakter istrinya. Seorang istri juga harus mengenal dengan baik seperti apa karakter suaminya. Dan subhanallah, syariat kita, syariat Islam, ya, itu mengajarkan bagi siapa saja yang hendak membangun mahligai rumah tangga, mau menikah, itu disyariatkan ada yang disebut dengan at-ta'aruf, mengenal calon yang akan dijadikan suaminya atau calon yang akan dijadikan istrinya. Karena itu at-ta'aruf, saling mengenal satu sama lain, suami dan istri, itu hal yang penting dalam rangka menjaga keutuhan rumah tangga. Kemudian yang kedua adalah at-tafahum. Adanya saling memahami antara suami dengan istri. Seorang suami paham apa yang disukai dan diinginkan oleh istrinya. Pun demikian sebaliknya, seorang istri memahami apa yang disukai dan diinginkan oleh suaminya. Ada komunikasi yang baik antara keduanya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah at-takaful. At-takaful artinya saling melengkapi kekurangan yang dimiliki oleh masing-masingnya. Seorang suami melengkapi kekurangan istrinya, istrinya pun melakukan hal yang sama, menjadi pelengkap bagi kekurangan suaminya. Ini tiga perkara yang penting, ya. Tiga perkara yang penting, atau katakanlah kunci, ya, keutuhan rumah tangga. Karena rumah tangga, ya, atau keutuhan hidup berumah tangga itu tidak melulu soal cinta. Ada sebagian orang mengatakan bahwa rumah tangga tanpa cinta itu seperti jasad tanpa kepala. Rumah tangga tanpa cinta seperti jasad tanpa kepala. Ya. Saya pernah baca sebuah artikel yang seperti itu dan tertarik sekali untuk membacanya. Dan ingin membantahnya bahwa keutuhan rumah tangga itu tidak melulu soal apa? Adanya kecintaan. Seberapa sih kekuatan cinta ketika tidak ada pengorbanan? Kekuatan cinta itu menjadi nol ketika tidak ada pengorbanan. Luar biasa, seorang suami cintanya kepada istrinya sangat tinggi, sangat besar. Tapi ketika suami menyuruh istrinya melakukan sesuatu kemudian tidak ditaatinya, akankah cinta itu masih ada? Ataukah justru berbalik emosi dan marah? Karena itu, sesuatu yang bisa menjaga keutuhan sebuah rumah tangga itu tidak selalu dengan cinta. Ya. Kalau kemudian ditanyakan, mungkinkah rumah tangga tanpa cinta? Mungkin. Mungkin sekali. Bisa saja seorang lelaki menikah dengan seorang perempuan yang sebenarnya tidak dicintainya. Walhasil terjadilah pernikahan itu, mereka hidup berumah tangga, dan ternyata dalam perjalanan rumah tangganya timbul kecintaan itu. Kenapa? Karena ada pengorbanan. Karena ada pengorbanan. Istrinya mau berkorban untuk suaminya. Suaminya pun demikian. Masing-masing antara suami dan istri menjalankan apa yang menjadi hak dan kewajibannya dengan baik. Sehingga cinta itu kemudian tumbuh. Cinta itu kemudian tumbuh. Jadi pengorbanan menumbuhkan cinta. Tapi cinta tanpa pengorbanan mati. Ya. Nah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Berikutnya babun la yasluhul kadzib. Bab kedustaan adalah sesuatu yang tidak baik. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله Imam Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Musaddad. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Dawud dari A'mash, dari Abu Wa'il, dari sahabat Abdullah. Yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud. Ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, "Alaikum bisidqi." Hadis yang cukup masyhur, cukup terkenal, sering dibaca, bahkan mungkin tidak menutup kemungkinan sebagian besar dari kita sudah menghafalnya dan sering mendengarnya. "Alaikum bisidqi." Hendaknya kalian senantiasa bersikap jujur. "Fa innas sidqa yahdi ilal bir." Karena kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebajikan. "Wa innal birra yahdi ilal jannah." Sedangkan kebajikan akan mengantarkan ke surga. "Wa innar rajula yasduqu hatta yuktaba 'indallah siddiqan." Dan sesungguhnya ketika seseorang itu berupaya untuk selalu jujur dalam ucapannya, dalam perbuatannya, dalam segenap keadaan-keadaannya, hatta yuktaba 'indallahi siddiqan, ini akan dicatat dia di sisi Allah sebagai orang yang benar-benar jujur. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa iyyakum wal kadhib." Jauhi oleh kalian kedustaan. "Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur." Karena yang namanya kedustaan itu akan mengantarkan kepada kejahatan. Segala macam bentuk kejahatan itu bermula dari kedustaan. Bermula dari kedustaan. Tidak ada satu kejahatan pun yang terjadi, apapun bentuknya, melainkan diawali dari kedustaan. "Wal fujur yahdi ilan nar." Sedangkan kejahatan ini akan mengantarkan seseorang ke neraka. "Wa inna rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaban." Dan jika seseorang terus-terusan berdusta dalam ucapannya, dalam perbuatannya, maka dia akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai kadzdzab, sebagai seorang yang benar-benar pendusta. Khawani bidin rahimakumullah, dusta ini menjadi fitnah tersendiri di zaman sekarang. Dan sebenarnya Nabi SAW pun sudah menyinggung sejak dulu bahwa akan datang suatu masa ya, di mana yang dipercaya itu justru para pendusta. Sedangkan orang-orang yang jujur tidak lagi dipercaya. Karena itu saya katakan bahwa kedustaan adalah fitnah. Banyak orang yang dalam hal ibadah luar biasa, sholatnya, saumnya, sedekahnya, amalan-amalan lainnya, masya Allah, tetapi tidak bisa menjaga lisannya. Nah, dan ini juga seperti yang dikatakan oleh Abul Aliyah. Kata Imam Abul Aliyah, banyak sekali orang yang bagus sholatnya, bagus saumnya, walakinnal kadhiba yajri ala lisanihim. Akan tetapi sayang, kedustaan itu menjadi sesuatu yang biasa mengalir dari lisan-lisannya. Ini musibah. Dikatakan oleh Abul Aliyah seperti itu. Bukan zaman sekarang, dulu. Apalagi sekarang. Ya mungkin sholat sudah jarang, ya saum juga jarang. Ditambah lagi dengan kedustaan yang sudah mendarah daging. Karena itu kita diingatkan melalui hadis ini bahwa kedustaan dalam bentuk apapun tidak baik. Iyyakum wal kadhib. Hati-hati kalian, jauhi oleh kalian dari yang namanya kedustaan. Dan seseorang sekalipun sekali melakukan kedustaan bisa dikatakan kadzdzab, pendusta. Orang yang dikatakan kadzdzab itu tidak mesti melakukan sekian kali kedustaan. Satu kali dia berdusta bisa dicap sebagai kadzdzab. Na'udzubillah. Qala haddatsana Qutaibah, qala haddatsana Jarir anil 'Amash an Mujahid an Abi Ma'mar an Abdillah. Kemudian kata Imam Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami Qutaibah. Ia berkata telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al-A'mash an Mujahid. Mujahid bin Jabr an Abi Ma'mar an Abdillah. Abdillah bin Mas'ud. Qala la yasluhu al-kadhibu fi jiddin wala hazzin. Wala an ya'ida ahadukum waladahu syai'an thumma la yunjiz lahu. Yang namanya kedustaan itu adalah sesuatu yang tidak baik, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud. Fi jiddin wala hazbin, baik dilakukan dengan sungguhan ataupun gurauan. Mau sungguhan atau gurauan, maka kedustaan itu tidak baik. Wala an ya'ida ahadukum waladahu syai'an thumma la yunjiz lahu. Jangan sampai salah seorang di antara kalian memberikan janji kepada anaknya untuk memberinya sesuatu, namun kemudian tidak dipenuhinya. Karena ini masuk dalam kategori berdusta. Bahkan tidak secara langsung, atau ya bahkan tidak secara langsung, ketika kita sebagai orang tua ya, menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada anak kita, kemudian tidak kita penuhi, ini kita mengajari anak kita dengan dusta. Mengajari anak kita dusta. Oleh karena itu, sebagai orang tua, kita harus menjadi qudwah, menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kita. Jangan selalu menuntut agar anak kita menjadi baik, sementara kita tidak menjadi orang tua yang baik. Jadilah orang tua yang baik, niscaya anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang baik. Nah. Qala babun alladhi yasbiru ala adhan nas. Bab orang yang bersabar dalam menghadapi gangguan manusia. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن يحيى بن وثاب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Imam Bukhari berkata telah menceritakan kepada kami Adam. Ia berkata telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Al-A'mash, dari Yahya bin Wathab, dari Ibnu Umar. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi bersabda, "Al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum." Seorang mukmin yang bergaul dengan manusia kemudian bersabar menghadapi gangguan-gangguannya, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan seorang mukmin yang tidak mau bergaul dengan manusia dan tidak bersabar dalam menghadapi gangguannya. Jadi orang yang bersabar dalam menghadapi gangguan manusia adalah orang yang baik, seorang mukmin yang baik. Karena itu dalam kehidupan bermasyarakat tentu kita akan mendapati hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tetapi kalau kita tetap bersabar dalam menghadapinya, maka itu menjadi kebaikan tersendiri bagi kita. Mukmin yang seperti itulah yang disukai dan dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Qala babun as-sabru 'alal adza. Selanjutnya bab bersabar dalam menghadapi gangguan. Qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya bin Sa'id an Sufyan qala haddatsani Al-A'mash an Sa'id bin Jubair an Abi Abdurrahman As-Sulami an Abi Musa. Imam Bukhari berkata telah menceritakan kepada kami Musaddad, ia berkata telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Sufyan, ia berkata telah menceritakan kepadaku Al-A'mash dari Sa'id bin Jubair dari Abu Abdurrahman As-Sulami an Abi Musa, dari sahabat Abu Musa. Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa ahadun aw laisa shay'un asbar ala adha yasma'uhu min Allah azza wa jalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak ada seorang pun atau tidak ada yang paling sabar dari gangguan yang didengarnya minallahi azza wa jalla, daripada Allah azza wa jalla. Wa innahum la yad'una lahu waladan. Ada orang-orang yang mengklaim kalau Allah itu punya anak. Orang-orang Nasrani mengklaim bahwa Allah itu punya anak. Wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan keselamatan kepada mereka di dunia, wa yarzuquhum, bahkan memberikan rezeki kepada mereka. Ini Allah azza wa jalla. Bagaimana Allah tetap memberi pengakuan di dunia kepada orang-orang yang telah mengganggunya, telah menyakitinya, yaitu kaum Nasara. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan bahwa ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi seorang mukmin, namun surga bagi seorang kafir. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas untuk mereka, dimudahkan segala halnya oleh Allah di dunia. Tapi itu bukan berarti bahwa Allah ridho atas apa yang mereka yakini dan mereka perbuat. Namun di sini kita bisa mengambil faedah, mengambil pelajaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala meski diperlakukan seperti itu tetap memberi rizki kepada mereka, memberi keselamatan kepada mereka. Karena itu Allah mencintai seorang mukmin yang bersabar ketika mendapati gangguan di dunia. Nah, qala haddatsana Umar bin Hafs qala haddatsana Abi qala haddatsana Al-A'mash qala sami'tu Shaqiqan yaqul qala Abdullah. Imam Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafs. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami ayahku. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Al-A'mash. Al-A'mash berkata, saya mendengar Syaqiq berkata, qala Abdullah. Berkata Abdullah, yang dimaksud adalah Ibnu Mas'ud. Qasama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qismatan ka ba'dhi ma kana yaqsim. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membagi-bagikan ghanimah seperti biasanya. Selesai perang dapat ghanimah, dibagi-bagikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala rajulun minal ansar, wallahi innaha laqismatun ma urida biha wajhullahi azza wajalla. Tiba-tiba ada seorang laki-laki dari kalangan Ansar nyeletuk bicara, demi Allah ini adalah pembagian yang benar-benar tidak sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah azza wajalla. Ini pembagian yang zalim. Qultu ana, sahabat Abdullah bin Mas'ud ketika mendengar itu, ia berkata dalam dirinya, la aqulanna lin-nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa ataituhu. Aku akan laporkan apa yang dikatakannya ini kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa ataituhu wa huwa fi ashabihi fa sarartuhu. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu beliau sedang dikerumuni oleh para sahabat-sahabatnya, sehingga aku sampaikan kepada beliau secara pelan-pelan, berbisik, tidak ada yang mengetahuinya. Fashaqqa dhalika 'alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa taghayyara wajhahu. Taghayyar wajhuhu. Berita yang kusampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membuat beliau merasa terbebani. Bahkan wajah beliau pun berubah. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia biasa. Beliau merasa terganggu, beliau merasa sakit hati sebagaimana kita. Ketika disampaikan ada seseorang yang mengatakan bahwa pembagian yang dilakukannya itu pembagian yang tidak adil, yang tidak sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau tersinggung. Sebagai manusia biasa, beliau tersinggung. Taghayyara wajhuhu, berubah wajahnya. Tanda kalau beliau marah. Wa ghadiba, beliau marah. Hatta wajidtu anni lam akun akhbartuhu. Sampai-sampai kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, aku berkata dalam diriku, coba tadi kalau seandainya aku tidak sampaikan berita ini kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Humma qala, namun setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, qad udhiya Musa bi akthar min dzalika fasabara. Sungguh Nabi Musa alaihi salatu wassalam sudah diuji dengan ujian yang lebih daripada ini. Beliau diganggu dengan gangguan yang lebih daripada ini. Fasabara, namun beliau bersabar. Artinya, kalau Nabi Musa saja bersabar, maka aku pun bisa bersabar. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau tidak meluapkan amarahnya. Ya. Beliau tidak menampakkan kebenciannya dalam bentuk perbuatan. Gangguan dibalas dengan gangguan lagi, tidak. Tapi beliau bersabar. Ini salah satu bukti bahwa beliau cinta kepada seorang mukmin yang mampu bersabar ketika menghadapi ujian, ketika menghadapi gangguan. Dan beliau praktekkan sendiri bentuk kesabaran tersebut. Mungkin kalau kita gak bisa diam ketika kita membagi-bagikan sesuatu, kemudian ada orang yang bicara bahwa pembagian kita itu pembagian yang tidak benar, pembagian yang tidak adil. Sudah susah payah, ya kan? Capek, lelah. Ternyata kemudian ada orang yang mengatakan seperti itu. Kita akan tersinggung. Mungkin kita sudah tidak bisa menahan emosi. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa bersabar. Maka kita sebagai pengikutnya, kita sebagai orang yang muttabi' lin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, harus berupaya untuk menanamkan kesabaran dalam diri kita. Kita anggap bahwa gangguan dari manusia itu biasa, karena dimanapun kita berada, manusia itu ingin agar kita sama keadaannya dengan mereka. Qala babun islahu dzatil bayn, bab memperbaiki hubungan. Qala haddatsana Shadaqah, qala haddatsana Abu Muawiyah an al-A'mash an Amr bin Murrah an Salim ibnu Abi al-Ja'd an Ummi Darda an Abi Darda an an-Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Imam Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Shadaqah. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari A'mash, dari Amr bin Murrah, dari Salim bin Abi al-Ja'd, dari Ummu Darda, dari Abu Darda. Dari Ummu Darda, dari Abu Darda. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, ألا أنبئكم بدرجة أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى. قال صلاح ذات البين وفساد ذات البين هي الحالقة. Maukah kalian aku beritahukan tentang sesuatu yang kedudukannya lebih utama daripada salat, saum dan sedekah? Para sahabatnya menjawab, tentu. Qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, salahu dzatil bayn, perbaiki hubungan atau berupayalah untuk selalu memperbaiki dan menjaga hubungan antar sesama. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyatakan la khaira fi katsirin min najwahum illa man shadaq illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan dalam kebanyakan perkataan-perkataan manusia. Illa man amara bi shadaqatin, kecuali orang yang menyuruh untuk sedekah, au ma'rufin, atau menyuruh untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf, au islahin bainan nas, atau berupaya memperbaiki hubungan antar sesama. Jadi orang yang memperbaiki hubungan antar sesama adalah orang yang mulia. Orang yang mulia, orang yang baik. Orang yang derajatnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih afdol daripada salat dan sedekah dan saum. Qala wa fasadu dzatil bain hiyal haliqah. Adapun merusak hubungan adalah al haliqah. Sebuah kebinasaan, sebuah kehancuran. Berikutnya babun at-ta'nu fil ansab, bab mencela nasab. Nasab itu garis keturunan. Qala haddathana Abu 'Asim 'an Ibni 'Ajlan 'an abihi 'an Abi Hurairah. Imam Bukhari berkata telah menceritakan kepada kami Abu 'Asim dari Ibnu Ajlan, dari ayahnya, dari sahabat Abu Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam qala syu'batani la tatrukuhuma ummati. Kata Nabi, ada dua cabang. Ada dua cabang. La tatrukuhuma ummati, di mana umatku tidak mampu meninggalkan keduanya. Dua cabang ini, dua cabang yang memang membahayakan. Umatku tidak mau meninggalkan keduanya, atau tidak mampu meninggalkan keduanya. Apa itu? An-niyahatu wa ta'na fil ansab. Niyahah, perbuatan meratapi mayit, kemudian at-ta'nu fil ansab, mencela nasab. Ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sekian abad yang lalu. Sampai sekarang, sampai sekarang yang namanya meratapi mayit itu terus terjadi. Dan yang namanya mencela nasab juga tetap terjadi. Ini menunjukkan bahwa benar apa yang dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa dua cabang ini tidak ditinggalkan oleh umatku. Sudah tradisi di mana kalau ada yang meninggal, maka saudara-saudaranya ini meratapi, atau keluarga-keluarganya ini banyak yang meratapi. Padahal an-niyahatu 'alal mayyit, meratapi mayit, ini merupakan kebiasaan jahiliyah. Kebiasaan jahiliyah yang telah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian juga at-ta'nu fil ansab, mencela nasab. Karena orang-orang jahiliyah dulu, kalau nasab itu seolah sesuatu yang paling tinggi kedudukannya, paling berharga. Orang kalau tidak mengenali nasabnya, sebaik apapun, sesoleh apapun, tidak ada harganya di mata mereka. Padahal dulu para salaf banyak yang mereka dari segi nasab itu tidak menguntungkan atau kurang baik, tetapi Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya dengan hal yang lainnya. Seperti Imam Abul Aliyah Rafi bin Mihran, beliau ini seorang budak. Budak. Tidak memiliki kejelasan soal nasab. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala angkat derajatnya. Karena apa? Karena ilmunya. Hafiz, alim. Seorang hafiz, seorang alim. Terpandang, terhormat di mata manusia. Bukan karena nasabnya, tapi karena hal yang lainnya. Semua ini membuktikan kejelekan keyakinan kaum jahiliyah. Bahwa nasab itu bukan segala-galanya. Bukan sesuatu yang bisa mengangkat derajat seseorang atau bahkan merendahkan derajat seseorang. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dikenal sebagai a'lamun nas fil ansab. Sebagai orang yang paling tahu tentang nasab. Menghafal sekian banyak nasab. Tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menonjol karena pengetahuannya itu. Justru menonjol dari sisi yang lainnya. Nyaris kalau ketika kita membahas tentang perjalanan hidup sahabat Abu Bakar tidak disinggung soal itu. Justru disinggung soal keutamaan-keutamaannya dalam hal ilmu, dalam hal ibadah, ya, dalam hal perilaku dan seterusnya. Padahal kalau kita ingin melihat sisi kehidupan yang lainnya, beliau orang yang dikenal a'lamun nas fil ansab, paling tahu tentang nasab orang-orang Arab. Karena itu sekali lagi ikhwan fillah rahimakumullah, nasab bukanlah segala-galanya. Maka kita tidak perlu mencela nasab kita sendiri. Kita tidak perlu mencela nasab kita sendiri atau merendahkan orang lain dari segi nasabnya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala pun sudah mengingatkan kepada kita, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling baik nasabnya. Karena pengaruh nasab ini, banyak orang yang kemudian menisbatkan dirinya kepada keluarga Nabi. Saya termasuk keluarga Nabi, saya termasuk keluarga Nabi, saya termasuk ahli bait Nabi. Banyak orang yang seperti itu. Ini karena apa? Karena pengaruh nasab. Ya. Anggapannya nasab adalah sesuatu yang bisa membuatnya terhormat. Ya. Anggapannya nasab adalah sesuatu yang bisa membuatnya dihormati. Ya. Dikenal, diagungkan, dimuliakan. Padahal tidak demikian. Ya. Bahkan kalau dusta, maka dosanya besar. Nah, dosanya besar. Melalui hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita agar berupaya meninggalkan dua tradisi ini, tradisi jahiliyah. Yang diistilahkan oleh Nabi dua cabang. Cabang yang menjerumuskan, membahayakan, an-niyahatu wat-ta'na fil ansab. Niyahah, meratapi mayit, dan mencela nasab. Qala babun hijratur rajuli. Berikutnya bab menghajar laki-laki, memboikot laki-laki. Berarti yang melakukannya seorang wanita. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عوف بن الحارث بن طفيل وهو ابن أخي عائشة لأمها أن عائشة رضي الله تعالى عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيء أو عطاء أعطته عائشة والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. Kata Imam Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Saleh. Ia berkata telah menceritakan kepada ku Laith. Ia berkata telah menceritakan kepada ku Abdurrahman bin Khalid dari Ibnu Shihab dari Auf bin Malik bin Tufail, putra dari saudara laki-lakinya Aisyah dari jalur ibunya, bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha hudditsa, disampaikan kepadanya sebuah berita, sebuah kabar yang isinya bahwa Abdullah bin Zubair beliau berkata tentang Aisyah terkait dengan jual beli atau pemberian yang diberikannya kepada Aisyah radhiyallahu taala. Apa kata Abdullah bin Zubair? Wallahi la tantahiyana Aisyatu aw la ahjuranna 'alayha. Demi Allah, sebaiknya Aisyah itu berhenti dari meminta atau dari membeli kepadaku. Aw la ahjuranna 'alayha, atau kalau tidak maka aku akan mencegahnya. Kata-kata yang disampaikan oleh Abdullah bin Zubair ini disampaikan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqalat, kemudian Aisyah berkata, ahuwa qala hadza, benarkah Abdullah bin Zubair mengatakan seperti ini? Qalu na'am. Orang yang mengabarkan kepada Aisyah mengatakan iya, Abdullah bin Zubair mengatakan seperti tadi. Qalat Aisyatu, maka Aisyah berkata, fa huwa lillahi nadhrun alla ukallima ibna Zubair kalimatan abada. Aisyah kemudian berkata, demi Allah aku bernadar untuk tidak berbicara kepada Ibnu Zubair satu kata pun, satu kalimat pun. Abdullah bin Zubair dihajar sama Aisyah radhiyallahu taala. Fastashfa'a Ibnu Zubair bil muhajirina hina talat hijratuha iyyah. Ibnu Zubair gelisah demi mendengar kabar kalau Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwa dia tidak akan pernah berbicara lagi dengannya. Abdullah bin Zubair gelisah. Kemudian mencoba meminta rekomendasi kepada orang-orang muhajirin. Ketika sudah berlalu beberapa waktu lamanya dari hajarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqalat wallah la usyaffi fihi ahadan abadan wa la uhannith nadri alladhi nadartu abadan. Aisyah tahu kalau Abdullah bin Zubair mendekati orang-orang muhajirin meminta bantuan kepada mereka. Maka Aisyah berkata, demi Allah aku tidak akan menerima syafaat siapapun dan aku tidak akan membatalkan nazarku selama-lamanya. Aisyah dalam keadaan emosi, Aisyah dalam keadaan marah. Falamma tala ala ibni Zubair kallama Miswar bin Makhramah wa Abdurrahman ibn al-Aswad ibni Abdin Yahud wa huma min bani Zuhrah. Sahabat Abdullah bin Zubair kembali gelisah. Kembali gelisah karena hajarnya Aisyah sudah berlangsung cukup lama. Akhirnya Abdullah bin Zubair mencoba berbicara kepada Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman Ibnul Aswad. Keduanya dari Bani Zuhrah. Faqala lahuma, kata Abdullah bin Zubair kepada keduanya, anshudukuma billah illa adkhaltumani ala Aisyah. Aku mohon bantuan kepada kalian berdua supaya aku bisa bertemu dengan Aisyah. Fa innaha la yahillu laha an tandura qati'ati, karena sesungguhnya tidak halal bagi Aisyah bernazar untuk tidak berbicara kepadaku walau satu kalimat. Fa aqbala bihi al-Miswar wa Abdurrahman mustamilaini alaihi bi ardiyatihim. Akhirnya Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman ibn al-Aswad kemudian mengajak Abdullah bin Zubair untuk bertemu dengan Aisyah radhiyallahu taala anha dalam keadaan keduanya menutupi sahabat Abdullah bin Zubair dengan kain supaya tidak kelihatan. Hatta istazana ala Aisyah, sampai di depan rumah Aisyah keduanya meminta izin kepada Aisyah untuk bisa masuk. Faqala assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh anadkhul. Keduanya berkata, assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh anadkhul, bolehkah kami masuk, bolehkah kami masuk. Di sini ada pelajaran adab ketika kita akan bertamu atau akan mendatangi rumah seseorang. Setelah mengucapkan salam, meminta izin, boleh saya masuk. Sekalipun sudah mendapatkan jawaban dari dalam, waalaikumsalam misalnya, maka tetap kita harus minta izin, bolehkah saya masuk? Ya. Kalau seandainya dari dalam ada yang bertanya siapa di luar, maka kita harus menyebutkan nama kita. Jangan sampai kita katakan saya. Nabi SAW kesal kepada orang ketika dia minta izin untuk masuk, Nabi bertanya, dia mengatakan saya. Kata Nabi SAW, saya. Artinya sebutkan namamu siapa. Ada kan mungkin sebagian kita ketika mengucapkan salam, assalamualaikum, siapa? Saya ini umum, majhul, yang di dalam rumah gak tahu. Maka termasuk dari adab yang baik ketika mengucapkan salam kemudian meminta izin. Meminta izin. Karena antara salam dengan izin itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Nah, ucapan salam saja itu belum meminta izin. Makanya keduanya, Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman ibn al-Aswad, disertai dengan siapa? Abdullah bin Zubair yang ditutupi oleh kain supaya gak kelihatan, mengucapkan salam kemudian mengatakan anadkhul, bolehkah kami masuk? Faqalat Aisyah ta'udkhulu, Aisyah berkata masuk kalian. Ini masih ada hubungan saudara semuanya dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala, masuk kalian. Qala kulluna ya ummul mu'minin, bolehkah kami masuk semuanya wahai ummul mu'minin? Qalat na'am, Aisyah menjawab silakan. Udkhulu kullakum, masuklah kalian semua. Wala ta'lam Aisyatu anna ma'ahuma ibna Zubair, dalam keadaan Aisyah enggak tahu kalau bersama keduanya, bersama Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman ibn al-Aswad, itu ada siapa? Abdullah bin Zubair, tidak tahu. Falamma dakhulu, ketika mereka semua masuk, dakhala Ibnu Zubair fil hijab, Ibnu Zubair pun masuk ya, dengan ditutupi oleh kain ya, hijab. Wa'tanaqa Aisyata wa tafiqa yunasiduha yabki. Kemudian i'tanaqa Aisyata, Ibnu Zubair memeluk Aisyah. Wa tafiqa yunashiduha yabki. Memeluk Aisyah Ibnu Zubair sambil apa? Menangis. Ya, sambil menangis. Wa tafiqa Miswar wa Abdurrahman yunashidani Aisyata illa kallamathu wa qabilat minhu. Kemudian Miswar dan Abdurrahman keduanya meminta kepada Aisyah agar Aisyah berbicara kepada Ibnu Zubair dan menerima kehadiran Ibnu Zubair. Wa yaqulani, kemudian keduanya berkata, qad alimti anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam naha amma qad alimti minal hijrah wa innahu la yahillu lirajulin an yahjura akhahu fawqa thalathi layal. Bukankah engkau sudah tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah melarang model hajar boikot yang engkau lakukan. Dan tidak halal bagi seseorang memboikot saudaranya melebihi 3 malam atau 3 hari. Qala falamma aktsaru at-tadhkir wa at-tahrija tafiqat tudzakkiruhum wa tabki. Ketika keduanya Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman ini terus mengingatkan Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Aisyah pun mulai berbicara ya, tuzakkiruhum wa tabki. Aisyah mulai berbicara kemudian sambil menangis. Wa taqulu, kata Aisyah, inni qad nadartu wan nadru syadid. Sebenarnya aku itu sudah nadar dan nadar itu sesuatu yang berat. Nazar itu sesuatu yang berat. Karena dalam nazar itu ada janji. Ada janji yang harus dipenuhi. Sesuatu yang hukumnya mubah bisa menjadi wajib ketika seseorang bernazar dengannya. Karena itu Aisyah mengatakan, inni qad nadhartu wan nadhru syadid. Aku sudah bernazar, dan yang namanya nazar itu sesuatu yang berat. Apa nazarnya Aisyah? Tidak bicara kepada sahabat Abdullah bin Zubair walaupun satu kalimat. Falam yazalu biha hatta kalamat Ibnu Zubair. Namun mereka tetap di situ sampai akhirnya Aisyah radhiyallahu taala anha pun berbicara kepada Ibnu Zubair. Dengan demikian Aisyah menggugurkan apanya? Nazarnya. Thumma a'taqat bi nadriha 40 raqabatan. Sebagai penghapus dari nazarnya, Aisyah radhiyallahu taala anha memerdekakan ya 40 raqabatan, 40 budak. Memerdekakan 40 budak. Karena kafaratul nadar itu seperti kafaratul yamin. Penghapus nazar itu seperti penghapus sumpah. Di antaranya adalah memerdekakan budak, kemudian berpuasa 3 hari dan memberi makan 10 orang miskin. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha memerdekakan 40 budak. Thumma kanat tadhkur ba'dama a'taqat 40 raqabatan fatabki hatta tabulla dumu'uha khimaraha. Terakhir beliau Aisyah radhiyallahu taala anha menangis sampai air matanya membasahi khimaraha, membasahi kerudung yang dikenakannya. Nah, kisah ini kaitannya dengan bab adalah bahwa terkadang hajar itu muncul dari seorang wanita. Hajar tidak mesti berlaku antar kaum lelaki, tapi kadang hajar juga bisa muncul dari kaum wanita. Nah, dan pelajaran lainnya yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwa hendaknya kita tidak bermudah-mudah dalam melakukan nazar. Dan para ulama pun mengatakan bahwa nazar itu meskipun boleh namun makruh. Namun apa? Makruh. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja beliau mengatakan bahwa tidak ada kebaikan dalam nazar itu. Nazar itu hanya sekedar membuat orang yang tadinya bakhil menjadi karim, menjadi dermawan. Membuat orang yang tadinya malas melakukan ketaatan, malas melakukan ibadah, menjadi mau melakukan ibadah. Karena ada janji atau nazar. Nah. Berikutnya babun hijratul muslim, bab menghajar atau memboikot seorang muslim. Qala haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an ibni Shihab an Anas ibni Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Imam Bukhari berkata telah menceritakan kepada kami Ismail. Ia berkata telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Shihab Muhammad bin Muslim. Muhammad bin Muslim bin Shihab Az-Zuhri. An Anas bin Malikin dari sahabat Anas bin Malik. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabaghadu." Janganlah kalian saling membenci. Jangan kalian saling mendengki, jangan kalian saling membelakangi, dan jadilah kalian sebagai hamba Allah yang bersaudara. Jadilah kalian sebagai hamba Allah yang bersaudara. Tiga perkara yang disebutkan sebelumnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah tiga perkara yang bisa menyebabkan retaknya hubungan persaudaraan atau pertemanan. Yang pertama adalah at-tabaghud, saling membenci. Yang kedua at-tahasud, saling mendengki. Dan yang ketiga at-tadabur, saling membelakang. Kalau kita ingin mewujudkan ukhuwah yang baik, ukhuwah yang benar, ukhuwah yang kuat, maka tinggalkan tiga hal tadi. Jangan saling membenci, jangan saling mendengki, dan jangan saling membelakangi. Wala yahillu li muslimin an yahjuru akhahu fawqa thalathi layal. Tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya fauqa thalathi layal, melebihi dari 3 malam. Tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya melebihi 3 hari. Dalam riwayat lain 3 malam, atau 3 malam dalam riwayat lain 3 hari. Nah, kata para ulama, pemboikotan yang tidak boleh melebihi 3 hari adalah pemboikotan dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia, bukan dalam urusan din. Seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala. Adapun pemboikotan atau hajar yang disebabkan karena urusan din, maka tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Kalaupun dikatakan ada batasnya, maka sampai orang yang meyakini kebatilan itu kembali kepada kebenaran. Ya. Ini dalam urusan din. Ya. Kalau dalam urusan dunia, muamalah duniawiyah, maka tidak boleh seseorang menghajar saudaranya melebihi 3 hari. Dalam urusan bisnis, dalam urusan dagang, dalam urusan biasa, muamalah, ya. Tentunya tidak lepas dari kecekcokan, ya, kesalahpahaman, itu biasa. Kalau sampai menyebabkan saling memboikot, saling menghajar, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi batasan sampai 3 hari. Kenapa Nabi memberikan batasan sampai 3 hari? Karena Nabi mengerti perasaan setiap orang. Nabi mengerti perasaan setiap orang. Kadang-kadang setiap orang itu ingin meluapkan kekecewaannya dalam bentuk pemboikotan. Kalau disuruh langsung meminta maaf, mungkin berat. Maka disinilah hikmah mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi waktu sampai 3 hari, supaya emosi, ya, kebenciannya itu tensinya turun, supaya tenang. Nah, قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عطاء ابن يزيد الليثي ثم الجندي أن أبا أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبد لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقياني فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. Isi hadisnya masih sama, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak halal bagi seseorang untuk memboikot saudaranya melebihi 3 malam. Di mana ketika keduanya bertemu, yang ini berpaling dan yang itu berpaling. Wa khairuhuma, dan yang paling baik dari keduanya adalah yabda'u bisalam, yang mengawali mengucapkan salam, itu yang paling baik. Qala haddatsana Abu Musa qala haddatsana Wuhaib qala haddatsana Suhail an abihi an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tabaghadu wa la tanafasu wa kunu ibadallahi ikhwana. Dari sahabat Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la tabaghadu, jangan kalian saling membenci. Ya, jangan kalian saling membenci. Artinya kita diperintahkan untuk belajar lapang dada. Ya, belajar lapang dada. Jangan cepat marah. Sehingga membenci saudara kita. Ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta wasiat, maka salah satu yang diwasiatkan oleh beliau adalah la taghdab, jangan marah. La taghdab, faraddada miraran thumma la taghdab. Jangan marah. Kalimat yang singkat, padat, tetapi dalam maknanya. Sampai si sahabat tersebut memahami, ya, betapa agungnya apa yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena keburukan itu selalu bermula dari yang namanya kebencian, al-ghadab. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tabaghadu, jangan kalian saling membenci, apalagi kalau urusannya sepele. Urusan dunia, bukan urusan agama. Kalau soal agama, Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kecemburuan yang luar biasa. Benci, tidak suka melihat perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur pelanggaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika melihat kemungkaran, taghayyara wajhu, wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berubah, kadang memerah, ya. Dan itu disaksikan oleh para sahabatnya. Ini menandakan bahwa beliau emosi, beliau marah, beliau tidak suka. Nah, ini dalam hal-hal yang sifatnya din. Adapun dalam urusan dunia, maka hendaknya kita belajar untuk selalu lapang dada. Lapang dada. Rezeki kita sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa kecewa ketika satu waktu kita tidak mendapatkan keuntungan, atau bahkan mungkin ditipulah dalam urusan dunia. Kalaupun kita mau marah, mau memboikotnya, maka lakukan sampai tiga hari, sehingga emosi kita, kemarahan kita bisa reda kembali. Nah, dalam posisi marah, hendaknya kita ambil air wudhu. Ambil air wudhu untuk menenangkan. Menjaga emosi itu sangat dibutuhkan dalam muamalah, pergaulan sehari-hari. Al-kayyisu man dana nafsahu indal ghadab. Orang yang cerdas, orang yang berakal adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya, indal ghadab, ketika dia marah. Itu al-kais, kata Nabi. Orang yang cerdas, orang yang berakal, orang yang menggunakan akalnya dengan baik. Bukan mengikuti amarahnya, bukan mengikuti kebenciannya. Amarah, kebencian, itu datangnya dari setan, yang memang berusaha untuk memporak-porandakan hubungan antar sesama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tabaghadu, jangan kalian saling membenci, wala tanafasu, jangan saling menjatuhkan. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Kebencian ini awal mula penyebab terjadinya pemboikotan. Awal mula penyebab terjadinya pemboikotan. Nah. Qala haddatsana Yahya bin Sulaiman qala haddatsani Ibnu Wahab qala akhbarani Amr an Yazid ibn Abi Habib an Sinan bin Sa'd an Anas أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما توادى اثنان في الله عز وجل أو في الإسلام فيفرق بينهما أول ذنب يحدثه أحدهما. Dari sahabat Anas, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ما توادى اثنان في الله عز وجل أو في الإسلام, tidaklah dua orang saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla, dekat hubungannya, tidaklah dua orang ini akrab, saling mencintai karena Allah atau karena Islam, fayufarriqu bainahuma, tiba-tiba terpisah antara keduanya, tiba-tiba terpisah antara keduanya, melainkan disebabkan karena awwalu dzambin yuhdithuhu ahaduhuma, disebabkan karena ada dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Jadi penyebab keretakan hubungan pertemanan, ukhuwah, adalah dosa. Kalau ada dua orang yang subhanallah pada awalnya akrab, saling mencintai karena Allah, kemudian tiba-tiba bermusuhan, tiba-tiba saling menjauh, itu sebenarnya disebabkan karena ada dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Ini yang skupnya kecil. Demikian juga yang skupnya luas. Sekumpulan orang, jamaah kaum muslimin yang pada awalnya masya Allah ukhuwahnya kuat, ukhuwahnya kuat, akidahnya kuat, manhajnya kuat, ibadahnya masya Allah, tiba-tiba ada yang memisahkan diri, ada lagi yang memisahkan diri, ada lagi yang memisahkan diri, ya, terpisah beberapa orang, itu disebabkan karena ada dosa, disebabkan karena ada kesalahan. Ya. Maka salah satu upaya untuk kita bisa menjaga ukhuwah, menjaga persatuan dan kesatuan, adalah kita menjaga diri dari berbagai macam kejelekan. Jangan sampai melakukan kejelekan. Nah. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan bahwa innalil hasanat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan membuat wajah bersinar, hati bercahaya, rezeki lapang, ya, dan semua orang memberikan kecintaan. Wa inna lisayyi'at, adapun kejelekan-kejelekan, maka akan menyebabkan wajah menjadi hitam, hati menjadi gelap, rezeki sempit dan susah, dan semua orang akan memberikan kebencian. Jadi pengaruh kebaikan itu luar biasa. Tidak saja berpengaruh terhadap batin kita, namun berpengaruh terhadap perkara-perkara yang zahir, perkara-perkara yang lahir. Imam Nawawi rahimahullahu taala, kita tahu, beliau seorang imam, seorang alim, kitab-kitabnya bertebaran di mana-mana. Mungkin yang paling kita kenal adalah karyanya, tulisannya yang diberi judul dengan Al-Arba'un An-Nawawiyah, ya, atau Arba'in Nawawi. Ini yang paling fenomenal, yang paling kita kenal. Ini kitab dibaca di mana-mana. Atau selain kitab itu ada kitab Riyadhus Shalihin. Ya, ini juga fenomenal. Dibaca di mana-mana, dibaca oleh semua kalangan. Tidak ada satu masjid pun melainkan ada yang namanya kitab Riyadhus Shalihin. Mendapatkan penerimaan yang luar biasa dari manusia. Dari setiap generasi sampai generasi kita yang tidak pernah melihat dan bertemu Imam Nawawi. Tapi kecintaan kita kepada kitab Riyadhus Shalihin dan kecintaan manusia kepada kitab Riyadhus Shalihin di zaman sekarang ini luar biasa. Kenapa semua ini terjadi? Karena beliau Imam Nawawi rahimahullahu taala adalah orang yang baik. Selalu melakukan kebaikan dan ikhlas. Ikhlas. Karena keikhlasan inilah salah satu kebaikan yang paling menonjol dari Imam Nawawi rahimahullahu taala yang menyebabkan kitabnya ini diterima oleh banyak kalangan. Maka sekali lagi saya ingin ingatkan di sini bahwa kebaikan itu pengaruhnya sangat luar biasa, ya, untuk batin kita dan juga untuk lahir kita. Demikian juga kejelekan, pengaruhnya luar biasa, ya. Jangan sampai kita mendekati kejelekan, karena akan tampak. Tidak saja mempengaruhi keburukan batin kita, akan tetapi juga akan mempengaruhi keburukan lahir kita. Hati menjadi gelap, rezeki menjadi sempit, bahkan jarang ada orang yang mau berdekatan dan menyayangi kita. waliyadu billah. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini untuk bagian yang pertama pembahasan kita Adabul Mufrad. Berikutnya insyaallah kita lanjutkan dengan pembahasan kitab Al-Manhaj As-Salafi.